Dan pada pertemuan yang lalu, kita masih dalam pembahasan tentang mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Dan terakhir kita telah membacakan hadis Rafi' bin Khadij Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjelaskan tentang waktu salat maghrib yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala selesai melaksanakan salatul maghrib bersama para sahabat, maka tatkala salah seorang dari kalangan para sahabat ada yang melemparkan anak panahnya, maka dia masih mampu melihat di mana tempat jatuhnya anak panah tersebut, menunjukkan masih ada cahaya. Cahaya malam, walaupun matahari telah terbenam. Yang mana hadis ini menunjukkan bersegeranya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan salatul maghrib, yaitu tatkala terbenamnya matahari, maka beliau bersegera walaupun masih terdapat cahaya, walaupun masih terdapat athar, bekas atau kemerah-merahan di sebelah barat yang merupakan cahaya matahari yang masih tersisa. Beliau mengerjakan salatul maghrib pada waktu itu. Namun tentunya diharuskan dengan keyakinan bahwa salatul maghrib telah masuk. Apabila kondisi dan keadaan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-nahar minha huna wa gharabat asy-syams." Apabila telah datang malam dari daerah timur yang menunjukkan gelapnya disebabkan karena matahari terbenam, dan telah berlalu siang di bahagian barat disebabkan karena matahari telah terbenam, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Dan itulah waktu awal dari salatul maghrib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul maghrib idza tawarat bil hijab, tatkala matahari terhalangi, yakni menunjukkan terbenamnya dan hilangnya seluruh dari bundaran matahari. Maka hadis-hadis yang kita sebutkan dari awal hadis yang terdapat di dalam kitab ini semuanya menjelaskan tentang waktu-waktu salat dari lima salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam sehari dan semalam. Yang mana dari seluruh hadis yang telah kita bacakan menunjukkan bahwa dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan salat-salat tersebut pada waktunya. Dan paling afdal bagi mereka untuk mengerjakannya pada awal waktu. Terkecuali dalam dua keadaan yang akan kita sebutkan nanti hadisnya, yaitu waktu isya. Demikian pula waktu salat zuhri tatkala panas matahari, panas yang menyengat, yang biasanya dirasakan pada waktu musim panas. Maka dua keadaan ini mengeluarkan dari hukum asal yang dianjurkannya seorang mengerjakan sholat-sholat tersebut pada awal waktu. Walhasil dari apa yang kita sebutkan, bahwa lima sholat tersebut telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan tanda-tanda itulah kita mengerjakan sholat lima waktu. Apabila kita telah yakin atau mungkin ghalabah adzan, persangkaan yang kuat bahwa waktu telah masuk, tentunya ada qarinah, ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Maka ini sudah menunjukkan bolehnya seseorang mengerjakan sholat wajib. Lalu bagaimana misalnya kalau seorang menyangka bahwa waktu sholat telah masuk, sehingga dia mengerjakan sholat wajib tersebut dengan persangkaan bahwa waktunya telah tiba. Ternyata setelah dia mengerjakan sholat dari sholat-sholat yang wajib tersebut, nampaklah bagi dia ternyata sholat tersebut belum tiba waktunya. Seperti misalnya sholat al-asr. Dia menyangka waktu sholat al-asr telah masuk. Maka dia sholat. Ternyata setelah itu, nampaklah bagi dia bahwa ternyata waktu sholat al-asr belum tiba. Maka berarti tidak sempurna syaratnya. Sebab termasuk di antara syarat sahnya sholat yang wajib apabila seseorang mengerjakan pada waktunya. Maka apabila dia mengerjakan tidak pada waktunya, maka dia belum melaksanakan kewajiban. Sehingga dia harus mengulangi sholat tersebut. Dan apa yang dia kerjakan dahulu menjadi sunnah bagi dia. Menjadi nafilah. Dan para ulama, mereka membolehkan seseorang untuk menghukumi masuknya waktu sholat dengan ghalabatul dhan, persangkaan yang kuat. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, di mana beliau menukilkan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tatkala beliau berpuasa, pada waktu itu cuaca mendung sehingga matahari tertutupi dari pandangan dan keadaan pada waktu itu gelap. Sebab ikhwan fiddin azakumullah, keadaan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti keadaan sekarang. Adapun keadaan sekarang, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan untuk mengetahui waktu salat. Walhamdulillah wa bi ni'matillah, dengan jam, ya. Kalau dahulu tidak. Sehingga pada waktu itu tatkala cuaca mendung dan matahari terhalangi dari pandangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa matahari telah terbenam. Maka beliau pun berbuka. Ternyata setelah beliau berbuka, cuaca kembali menjadi cerah dan nampak matahari masih ada. Matahari kembali muncul. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan puasa yang tersebut qada. Beliau tidak mengganti puasanya, tidak dinukilkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti puasa tersebut. Nah, sehingga beliau kembali menahan puasanya. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun hukum telah tiba waktu berbuka puasa dengan ghalabatul dhan, dengan persangkaan yang kuat. Ternyata persangkaan itu keliru. maka kalau dalam berbuka puasa demikian, maka demikian pula dalam hal berkenaan tentang waktu salat. Berkenaan tentang waktu as-salah. Nah, lalu permasalahan dalam hal ini berkenaan tentang sebahagian negara. Yang mungkin di sebagian negara ada yang lebih panjang malamnya dan lebih pendek siangnya. Atau mungkin sebaliknya. Ya. Atau mungkin sebaliknya. Lebih panjang siangnya dan lebih pendek malamnya. Maka di negara-negara tersebut, selama ada malam dan siang, maka waktu-waktu sholat tetap yang dijadikan sebagai patokan adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu zawal yang menunjukkan masuknya waktu salat zuhur misalnya. Demikian pula waktu salatul asr. Tatkala bayangan seorang sama dengan aslinya, terbenamnya matahari menunjukkan waktu salatul maghrib. Hilangnya rona merah di langit menunjukkan waktu salatul isya. Dan demikian seterusnya. Selama ada malam dan siang. Selama ada malam dan siang. Tanpa melihat panjang dan pendeknya malam atau siang tersebut. Namun, bagaimana dengan keadaan sebahagian daerah yang mungkin di sana tidak terdapat siang. Malam terus. Ada ya kaum muslimin? Ada ya ikhwan? Daerah yang malam terus. Iya. Dinukilkan pada kita ada yang mengatakan di kutub utara. Tidak pernah terlihat matahari. Iya betul. Malam terus. Hah? Malam terus apa siang terus? Hah? Siangnya 3 bulan. Malamnya? Kurang tahu juga. Kalau ini yakin, siangnya 3 bulan. Nah, sanadnya dari mana? Ilmu pengetahuan. Khairan insyaAllah. Nah. Ya. Al-muhim, yang jelas. Kalau memang yang demikian, dan tidak mustahil yang demikian itu ada. Siangnya 3 bulan. Ya. Atau mungkin suatu keadaan yang tidak pernah muncul matahari. Malam terus. Nah. Ataukah siang terus. Bagaimana cara kita menetapkan waktu sholat? Anggaplah seperti yang dikatakan oleh Al-Akh, siangnya, siang 3 bulan. Naam, siang 3 bulan. Berarti, apakah yang, yakni apabila terjadi keadaan yang seperti ini, apakah dengan keadaan seperti ini, 3 bulan kita tidak mengerjakan sholatul maghrib, karena matahari tidak terbenam. Terus berjalan selama 3 bulan. Kita tidak mengerjakan sholatul isya. Kita hanya mengerjakan sholatul zuhur dan sholatul asr dalam 3 bulan satu kali. Apakah seperti itu? Karena menunggu waktu zawal. Demikian pula menunggu bayangan seseorang sama dengan bentuk aslinya. Apakah demikian keadaannya? Yang menjadi asal dalam permasalahan ini kaum muslimin rahimakumullah, dan itu telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan agama Allah azza wajal ini dengan sempurna, tidak meninggalkan satu permasalahan yang menjadi problem apalagi permasalahan penting, melainkan beliau jelaskan kepada umat ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala an. Hadis yang panjang sekali. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Dajjal, munculnya Dajjal, sesosok manusia yang datang dan menipu sekian banyak dari manusia. Orang ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermata satu dan tertulis di atas dahinya kafara, yang menunjukkan bahwa dia kafir. Apabila dia mengatakan surga, maka itu berarti neraka. Kalau dia mengatakan neraka, berarti itu surga. Kalau dia mengatakan dingin, berarti panas. Panas berarti dingin. Fitnah. Yang mana para nabi dan rasul telah memperingatkan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah memberikan peringatan tentang bahayanya Ad-Dajjal. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita, sebelum kita mengucapkan salam, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Ad-Dajjal. Tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang Dajjal, para sahabat sempat bertanya pada waktu itu. Kata mereka, ya Rasulullah, ma lubthuhu fil ard. Wahai Rasulullah, berapa lama tinggalnya Dajjal di muka bumi ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Dajjal tinggal di muka bumi ini selama 40 hari. Kelihatannya sedikit. 40 hari. Sebulan tambah 10 hari. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasanah wa yaumun kasyahrin wa yaumun ka jumu'ah wa sa'irul ayyam ka ayyamikum. Namun di antara 40 hari itu ada satu hari yang apabila dibandingkan dengan lamanya hari kita itu selama setahun. Satu hari pada zamannya Dajjal, di antara 40 hari ada yang satu hari itu yang kalau dibandingkan dengan hari kita satu tahun lamanya. Menunjukkan lambatnya peredaran matahari. Setahun lamanya. Ya, mungkin kita perkirakan 6 bulan siang, 6 bulan malam. Setahun lamanya. Dan ada satu hari yang sebulan lamanya dibandingkan dengan hari kita. Dan satu hari yang lain, ada yang satu pekan lamanya dibandingkan dengan hari kita. Sedangkan hari yang lainnya 37 hari seperti hari-hari kita. Berarti kalau kita perkirakan berdasarkan hitungan hari kita, tinggalnya Dajjal berapa lama? Satu tahun. Hah? Satu tahun. Dua bulan. 17 hari. Hah? 14 hari. Nah, khairan insyaAllah. Nah, segitulah. Satu tahun, dua bulan, sekian hari. Hah? 14 atau 17? 14. Hah? Ya. Nah, itu kembali kepada antum. Hitungannya. Tayyib. Segitu. Tinggalnya Dajjal. Dan subhanallah, para sahabat sempat bertanya. Ketika terjadi fitnatul Dajjal, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara satu hari itu diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal takfina fi dzalikal yaum salatul yaum?" Apakah cukup pada satu hari itu cukup kita mengerjakan satu salat? Apakah cukup? Salatul zuhur satu kali dalam satu hari yang lamanya setahun. Salatul asr satu kali. Salatul maghrib, isya dan subuh satu kali masing-masing. Apakah yang demikian yang cukup? Jika demikian keadaannya, maka dalam setahun itu kita hanya mengerjakan sholat zuhur satu kali. Lama betul. Nah, peredaran mata demikian laba. Nah, antara waktu sholatul zuhur dengan sholatul asr, ya sekitar 3 bulan. Antara sholatul asr dengan sholatul maghrib, ya sekitar 3, ya di 2 bulan mungkin. Nah, subhanallah. Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, walakin uqduru lahu qadrahu. Tidak demikian. Akan tetapi tentukan kadarnya masing-masing. Uqduru lahu qadrahu. Tentukan dari waktu sholat tersebut kadarnya masing-masing. Dalam artian, seseorang ketika tiba keadaan tersebut, maka jadikan sholat kita seperti sholat-sholat yang sebelumnya. Kita tentukan kira-kira jam segini telah masuki sholat zuhur. Maka kita sholat. Walaupun matahari masih di sebelah timur. Baru mau muncul. Baru akan terbit. Kita perkirakan bahwa ini telah masuk ke sholatul asr. Walaupun matahari masih di sebelah timur. Baru akan terbit. Kita perkirakan. Sebagaimana apa yang kita kerjakan sebelum tiba masa tersebut. Maka berdasarkan hadis ini. Maka dikiaskanlah terhadap negara-negara yang demikian keadaannya. Seperti yang disebutkan tadi. Negara yang memiliki siang selama 3 bulan. Maka bukan berarti mereka tidak mengerjakan sholatul maghrib atau sholatul isya, sholatul fajr. Bukan berarti mereka mengerjakan sholatul zuhur dan asar satu kali. Akan tetapi mereka menentukan kadar-kadarnya. Menentukan kadar-kadarnya. Dengan melihat negara yang terdekat, yang memiliki malam dan siang, lalu kemudian mereka mengerjakan sholat tersebut dengan mengikuti negara yang terdekat dari tempat itu yang memiliki malam dan siang. Nah, kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar, Abu al-Fadl al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat lailatin bil isha. Na'am. Dhat lailatin bil isha. Na'am. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam melakukan i'tam. Yang dimaksud dengan a'tama, yaitu memasuki waktu atamah. Memasuki waktu al-atamah. Dan yang dimaksud dengan al-atamah adalah sepertiga malam pertama. Yang mana perhitungan malam tersebut dimulai dari hilangnya rona merah yang ada di langit. Yang menunjukkan masuknya waktu sholatul isya. Jadi sepertiga malam pertama yang dimulai dari hilangnya rona merah. Yang menunjukkan telah selesainya waktu sholatul maghrib dan memasuki waktu sholatul isya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau hampir memasuki waktu tengah malam mengakhirkan salatul isya. A'tama. Yani beliau memasuki waktu atama. Dzata lailatin pada suatu malam bil isya. Salatul isya. Yakni mengakhirkan salatul isya. Hatta zahaba ammatul laili. Sehingga berlalulah keumuman dari malam hari. Umuman dari malam hari. Ammatul lail. Yani banyak dari malam telah berlalu. Telah kita sebutkan dahulu dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa waktu salatul isya sampai pada tengah malam. Jadi yang dimaksud dengan ammatul lail yakni mendekati tengah malam. Beliau akhirkan. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar, fa shalla, maka beliau pun mengerjakan salatul isya. Wa qala, kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innahu la waqtuha, sesungguhnya inilah waktunya isya. Yani maksudnya inilah waktu salatul isya yang paling afdal, yang paling baik. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah sekiranya aku tidak beratkan kepada umatku untuk mengerjakan salatul isya pada waktu itu. Pada hakikatnya inilah waktu salatul isya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid dan permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang lafaz yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, atama, yaitu telah memasuki waktu atama. Sebahagian dari orang-orang Arab dari kalangan Badu masyhur dari mereka menamakan waktu pada waktu isya tersebut, mereka namakan waktu atamah. Waktu atamah. Dan ini merupakan istilah yang juga masyhur di kalangan kaum jahiliyah. Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan atamah, atamah. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang lafaz ini. Apakah diperbolehkan bagi kaum muslimin pada waktu isya kita menyebut waktu atamah? Apakah yang demikian ini boleh? Terjadi khilaf. Ada sebagian yang melarang. Dan bahkan dinukil dari Abdullah bin Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, tatkala Maimun bin Mihran bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, siapakah yang paling pertama yang menamakan isya itu dengan atamah? Kata Abdullah bin Umar, syaitan. Syaitan yang paling pertama. Yani mereka membenci. Namun sebahagian dari kalangan para ulama membolehkan. Bahkan dinukil dari para sahabat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dalam beberapa hadis. Seperti hadis Al-Barz al-Islami. Ya, dan pada waktu salatul isya lalu kata beliau, wahiyal lati yad'unahal hat al-atamah, dan itu adalah waktu yang mereka, ya, yang sebagian mereka menyebut waktu ini adalah waktu atamah. Penukilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz al-atamah yang beliau nukilkan dari yang masyhur yang diucapkan oleh kaum Badui Arab, menunjukkan bahwa beliau mentakrir, menyetujui lafaz tersebut. Naam. Namun sebagian dari kalangan para ulama dan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menguatkan pendapat tersebut bahwa seseorang hendaklah menggunakan lafaz yang syar'i yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafaz al-isya. Adapun lafaz al-atamah adalah hal yang makruh karena itu dari sunnatul jahiliyah. Dan dalam beberapa riwayat menunjukkan ketidaksukaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz tersebut. Ya, hanya tidak sampai pada tingkat haram. Akan tetapi makruh. Sebab al-atamah ini berasal dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh mereka kaum Arab. Pada malam hari, pada waktu isya. Kebiasaan mereka di malam hari, mereka selalu memerah susu unta pada malam hari itu. Nah, karena keseringan mereka melakukan hal tersebut pada malam hari, pada waktu Isya, ya, yang perbuatan ini dinamakan Al-Atamah, maka menjadi masyhurlah waktu itu disebut sebagai waktu Al-Atamah. Asalnya dari perbuatan memerah susu unta yang disebut dengan Al-Atamah, yang dikerjakan pada waktu itu. Sehingga menjadi masyhurlah di kalangan Arab bahwa waktu tersebut disebut dengan waktu Al-Atamah. Namun, para ulama tidak menyukai lafaz tersebut disebabkan karena waktu al-isya adalah salatul isya adalah merupakan ibadah. Ibadah yang disyariatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan merupakan hal yang tidak disukai mencampuri perkara ibadah dengan hal-hal yang hubungannya yakni duniawi. Seperti memerah susu unta. Nah, dikhawatirkan ya akan dicampur adukkan perkara ibadah yang syar'iyah dicampur dengan satu penamaan yang tidak sepantasnya dinamakan salatul isya dengan nama tersebut karena ada unsur keduniaan yaitu memerah susu unta. Maka para ulama membenci hal ini. Para ulama membenci menyebut salatul isya dengan salat al-atamah dengan sebab ini. Wallahu alamu bisawab. Dan tentunya menggunakan lafaz yang syar'i, salatul isya lebih afdal daripada menyebut dengan lafaz al-atamah, apalagi ini merupakan istilah yang dimasyhurkan oleh kaum jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu hampir tengah malam dalam mengerjakan salatul isya. Di dalam hadis ini menjelaskan pada kita bahwa waktu yang afdal pada salatul isya adalah yang paling terakhir. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lawaqtuha. Bahwa ini adalah waktunya. Laula an asyqa ala ummati. Kalaulah saya tidak beratkan umatku untuk melakukan hal tersebut. Dan di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Di mana Rasulullah alaihissalam tidak ingin memberatkan umatnya dalam perkara-perkara yang mereka merasa sulit dengannya. Seperti mengakhirkan salatul isya. Sehingga Rasulullah alaihissalam meninggalkan waktu yang afdal ini karena kasihan melihat keadaan umatnya. Yang mungkin mereka merasa berat. Oleh karena itu Rasulullah alaihissalam selalu memperhatikan kondisi jamaah. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para jamaah telah berkumpul siap untuk mengerjakan salat isya, maka beliau pun mengerjakannya, mempercepat. Namun apabila beliau melihat mereka melambat-lambatkan diri, maka beliau akhirkan. Melihat kondisi jamaah. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah yang menunjukkan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini sangat mudah sekali. Inna dina yusrun walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang menyempitkan umat ini. Perkara yang menyempitkan. Sehingga tatkala ada suatu amalan yang berat bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan. Allah ringankan untuk mereka. Maka dalam kaidah yang masyhur yang disebutkan oleh ahlul usul, idza daqa ittasa. Idza daqa ittasa. Apabila keadaan itu sempit, maka diperluas. Apabila keadaan sempit, maka diperluas. Ya. Terkadang satu hukum yang asalnya atau hukum azimahnya, hukum asalnya ya. Demikian. Namun karena terjadi sesuatu yang memberatkan bagi umatnya maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ini masuk dalam berbagai permasalahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara salat. Apabila seorang tidak mampu mengerjakan salat dalam keadaan berdiri, maka dimudahkan oleh Allah. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbi. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, salat dalam keadaan berbaring sesuai dengan kemampuan. Nah, di saat seorang itu mukim, maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan mewajibkan pada mereka jumlah rakaat yang telah ditetapkan. Salatul zuhur, salatul asr, salatul isya, 4 rakaat. Tapi di saat mereka safar, di saat mereka melakukan perjalanan yang terkadang mereka merasakan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dengan diringankannya bagi mereka dan dikosornya salat. Apabila kita perhatikan agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Idza ishtadda al-harr fa abridu bis-salah." Apabila panas menyengat, maka hendaklah kalian mengakhirkan salat hingga dingin. Abridu bis-salah, hendaklah kalian mengakhirkan salat hingga dingin. Fa inna shiddatal harr, karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu, min faihi jahannam, termasuk dari uap jahannam, termasuk dari uapan jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita satu hukum yang telah kita sebutkan dahulu berkenaan tentang salatul zuhur, bahwa asal hukum mengerjakan salatul zuhur yang afdal dikerjakan pada awal waktunya, kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila terjadi panas yang menyengat. Syiddatul har, panas yang sangat, maka dianjurkan bagi seorang untuk al-ibrad, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa'abridu bis-shalah. Makna fa'abridu yaitu akhirkan salatul zuhur, undur salat zuhur, ya, bis-shalah. Akhirkan salatul zuhur tersebut. Bis-shalah yang dimaksud di sini ai bi salatil zuhur. Karena tidak ada waktu yang terjadi di saat panas sangat menyengat kecuali salatul zuhur. Naam, kecuali salatul zuhur. Maka di sini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, setelah mereka bersepakat bahwa diperbolehkan bagi mereka untuk mengakhirkan. Diperbolehkan bagi mereka untuk mengakhirkan. Bahkan dalam satu keadaan, dalam hadis yang sahih, tatkala terjadi panas yang menyengat, Bilal bin Rabah ingin mengumandangkan azan tepat pada waktunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abrid. Abrid. Akhirkan hingga dingin." Lalu ditunggu lagi. Setelah itu Bilal ingin mengumandangkan azan, ditahan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Abrid. Tunggu hingga dingin. Akhirkan salat zuhur." Sampai 3 kali. Hingga mendekati waktu salatil asr. Hingga mendekati waktu salatil asr, barulah kemudian Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengumandangkan adhan untuk salat zuhur. Untuk salat az-zuhur. Mereka sepakat dalam hal bolehnya. Namun, apa hukumnya mengakhirkan salat zuhur tatkala terjadi terik matahari yang sangat menyengat ini? Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mewajibkan, karena mereka berpegang kepada yang zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Fa'abridu, perintah. Maka akhirkanlah salatu zuhur hingga cuaca mendingin. Dan ini perintah kata mereka. Asal hukum perintah, Nabi SAW asal hukumnya wajib. Namun pendapat ini tidak disetujui oleh jumhur dari kalangan para ulama. Adapun mayoritas dari kalangan para ulama mereka mengatakan bahwa perintah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini bukan perintah wajib. Tapi perintah sunnah, istihbab, anjuran. Dan tidak menunjukkan wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi SAW bahwa mereka tetap mengerjakan salatul zuhur dalam sebagian keadaan sementara panas sangat menyengat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Di mana Anas bin Malik menceritakan salatnya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika mereka mengerjakan salatul zuhur pada saat cuaca yang sangat panas sekali. Ya. Yang sangat panas sekali. Sampai di antara kami kata Anas bin Malik ada yang sujud dengan menggunakan pakaiannya. Dia melapisi pakaiannya. Karena mereka panasan. Kalau mereka meletakkan tangan mereka ya di tanah panas. Jidat mereka letakkan panas. Nah, sehingga terpaksa mereka melapisinya dengan pakaian mereka. Untuk menahan panas ya yang bersumber dari tanah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa mereka tetap mengerjakan sholat zuhur walaupun dalam keadaan panas sangat menyengat. Sehingga ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengakhirkan adalah perintah sunnah. Dan tidak menunjukkan wajib. Dan yang dimaksud dengan mengakhirkan sholat zuhur di dalam hadis ini, maksudnya adalah mengakhirkan hingga mendekati sholatul asr. Hingga mendekati sholatul asr. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-ibrad. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Karena ada sebagian yang menyangka bahwa yang dimaksud dengan mengakhirkan sholatul zuhur, yakni diakhirkan misalnya waktu awal sholat zuhur itu jam 12, maka diakhirkan 1 jam setelahnya. Jadi jam 1. Ya. Menjadi jam 1 kata mereka. Diakhirkan seperti itu. Kurang lebih 1 jam. Lalu mereka menyangka itulah ibrat. Kata para ulama ini bukan ibrat. Ini ihrar. Membuat semakin panas. Ya. Yang diinginkan untuk merasakan dinginnya cuaca. Menjadikan dingin. Dan itu tidak terjadi kecuali setelah mendekati sholat asr. Nah, adapun mengakhirkan sholat duhur 1 jam, ini bukan menjadikan dingin, menjadikan semakin panas. Sebab, ya, cuaca itu kalau pada saat pertengahan, ya, siang hari, 1 jam kemudian itu adalah merupakan panas yang paling menyengat. Ya, pada suatu hari tatkala terjadinya panas. 1 jam kemudian setelah matahari itu di tengah, itu merupakan waktu yang paling menyengat panas matahari. Sehingga bukan itu yang dimaksud al-ibrat. Nah, tapi yang dimaksud dan al-ibrat sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bilal bin Rabah diakhirkan hingga mendekati waktu salatil asr. Naam. Wallahu alamu bis-shawab. Saya kira ini insyaallah taala yang kita jelaskan dari hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dapat memberikan manfaat kepada kita insyaallah taala. Kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bermanfaat bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.